dan selainnya. Baik, kita ambil syarahnya dari kitab Ihkamul Ahkam, Syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke 8 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Beliau mengatakan di sini, ketika Rasulullah sallallahu, ketika dalam hadis ini disebutkan syukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah, diadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dikhayalkan kepadanya bahwa dia mendapati sesuatu. Nah, sesuatu kata Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala, yaitu al-harakah allati yudhannu annaha hadath, pergerakan yang disangka bahwa dia adalah hadath. Pergerakan maksudnya kembung di dalam perut, perut yang muter-muter, ataupun ada sesuatu yang dia sangka keluar dari pantatnya, sebuah kentut, ya, yaitu dia mendapati sesuatu. Itu yang disebut dengan sesuatu, yaitu gerakan yang disangka bahwa dia adalah hadas. Kemudian Imam Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, hadis ini aslun fi i'malil asl wa tarhush wa tarhish syak. Hadis ini adalah pondasi dasar di dalam pijakan, yaitu mengamalkan yang asal dan meninggalkan yang ragu. Jadi para ulama itu mempunyai kaedah bahwasanya seorang muslim harus mengamalkan yang dasar, yang asalnya apa. Asalnya misalkan dia sudah berwudu, asalnya itu, tapi dia ragu-ragu apakah dia batal wudunya atau tidak, maka asalnya yang dia amalkan, berarti dia masih berwudu. Ragu-ragunya dia hilangkan, yaitu dia menganggap dirinya batal atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah mengatakan, wa ka'annal ulama'a muttafiquna ala hadhihi al-qa'idah, seakan-akan para ulama sepakat dengan kaidah ini, yaitu al-aslu fi i'malul asli wa tarhu syakki, artinya bersandar kepada asalnya dan menghilangkan yang ragu-ragu, atau sering disebut oleh para ulama al-yaqinu la yazulu bisyak, yang artinya keyakinan tidak hilang dengan keragu-raguan. Seorang yakin setelah atau sebelum keluar rumah dia berwudu, dia yakin betul sebelum keluar rumah dia berwudu, otomatis dia dalam keadaan suci. Lalu di kantor, pergerakan-pergerakan di kantor, ingin sholat zuhur, dia ragu-ragu, batal gak ya tadi, batal gak ya tadi. Nah, akhirnya ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengambil yang asalnya. Asalnya apa? Sudah berwudu, berarti dia suci. Sedangkan ragu-ragunya apa? Batal atau tidak. Dia hilangkan ragu-ragunya tersebut. Nah, itu maksudnya. Kemudian ahibati hafizakumullah, kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, para ulama bersepakat akan kaedah ini, i'malul asl wa tarhu syak, mengamalkan yang asal, muasalnya bagaimana, dan menjauhkan yang ragu-ragu. Lakinnahum yakhtalifuna fi kaifiyati isti'maliha, akan tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam menggunakannya. Misaluhu, contoh kata Imam Daqiqil Aid, hadhil mas'alah allati dalla 'alayha al-hadith wa hiya man syakka fil hadathi ba'da sabqi at-taharah. Yang artinya, contohnya misalkan kata beliau, masalah yang disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang ragu-ragu di dalam dia berhadas atau tidak setelah dia sebelumnya bersuci. Kalau berdasarkan hadis, maka berarti dia mengamalkan dirinya suci. dia mengamalkan dirinya suci. Sedangkan yang ragu-ragu adalah dia ragu-ragu batal atau tidak. Nah, ini yang dihilangkan. Nah, dalam penggunaannya ini para ulama berbeda pendapat. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, "Fasyafi'iyyu a'mala al-ashl as-sabiqa." Yang artinya Imam Asy-Syafi'i menggunakan asal yang terdahulu, wa huwa taharah, yaitu suci dia. Wa taraha asy-syakka at-tari'a. Dan Imam Asy-Syafi'i menghilangkan keragu-raguan yang datang kemudian. Wa ajaza as-salata fi hadhihi al-halah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membolehkan salat di dalam keadaan ini. Wa Malikun mana'a min as-salah ma'a syakki fi baqa'i at-taharah. Imam Malik rahimahullah melarang salat dengan keadaan seperti ini. Kalau seandainya dia yakin dirinya suci, tapi dia dibarengi dengan keragu-raguan. Kata Imam Malik rahimahullah, ini gak boleh sholat yang seperti ini. Dia yakin dirinya suci, tapi dibarengi dengan keragu-raguan, maka kata Imam Malik rahimahullah, tidak boleh. Sedangkan Imam Syafi'i itu dia mengatakan apa? Bahwa asalnya itu suci, sedangkan yang datang barusan adalah ragu-ragu, dia batal atau tidak, maka gunakan yang asalnya, yaitu suci, berarti sah sholatnya. Boleh dia sholat dengan itu. Ya. Wa ka'annahu a'mala al-aslal awwal. Dan seakan-akan Imam Malik mengamalkan asal yang pertama. Wa huwa tarattubu as-salati fi dhimmah wa ra'a an la yazala illa bi taharatin mutayaqqinah. Yaitu masih saja sholatnya belum gugur tanggung jawabnya. Dan Imam Malik menganggap bahwasanya tidak ada sholat kecuali dengan kesucian yang yakin. Jadi kalau seandainya suci dibarengi dengan keragu-raguan, ini tidak sah sholatnya menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau orang menganggap dirinya sudah suci, asal muasanya suci, lalu datang keragu-raguan tidak suci, maka hilangkan keragu-raguan ini, kemudian dia mengamalkan yang asalnya, yaitu sah sholatnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ibnu Daqiq Al-Ain condong ke pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan kita lebih juga menguatkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, Imam Ibnu Daqiq Al-Ain juga mengatakan, وَهَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَىٰ إِطْرَاحِ الشَّكْ إِذَا وُجِدَ فِي الصَّلَاةِ. Yang artinya hadis ini menunjukkan dibuangnya keragu-raguan jika ada di dalam sholat. Jadi pas lagi asik-asik sholat, ragu-ragu, dia batal enggak ya, batal enggak ya, batal enggak. Tadi keluar kayaknya sedikit deh. Maka dia ragu-ragu. Maka akhirnya pada saat itu dia hilangkan keragu-raguannya dan dia tetap sholat, ya seperti itu. Wa kaunuhu mawjudan fi shalah ma'nan yumkinu an yakuna mu'tawara fa inna ad-dukhula fi shalati mani'un min ibtaliha ala maqtadahu istidlaluhum fi mithli hadha bi qawlihi ta'ala wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya keberadaan terasa sesuatu dalam perut ada di dalam sholat, ini mungkin ada pandangannya, mungkin ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sandaran, ya. Akan tetapi kalau orang sudah masuk ke dalam sholat, maka jangan dibatalkan kecuali dengan keyakinan, karena Allah berfirman, ya, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 33. Nah, gak boleh kita membatalkan amalan-amalan kita. Artinya gini, Allahu Akbar kita sholat. Pas lagi asik-asik sholat, lagi asik baca-baca, kemudian ada semacam terasa ragu-ragu dia apakah batal atau tidak. Maka asal hukumnya dia hilangkan keraguan-raguan dan tetap pada yang yakinnya, yaitu tidak batal. Apalagi ada tadi dalil dari surat Muhammad ayat 33, janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Ya, maka kata Imam Ibnu Daqiqil 'Aid, fasarat sihhatus salati aslan sabiqan ala halati syak mani'an minal ibtal. Maka akhirnya sahnya salat sebagai asal yang terdahulu atas keadaan keraguan-raguan yang melarang dari membatalkan. Jadi enggak boleh. Kalau seandainya sekedar ragu-ragu, tidak boleh membatalkan salat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada dalil yang memang menunjukkan bahwasanya orang sholat itu diganggu oleh syaitan. Jadi seakan-akan syaitan, seakan-akan orang itu berbuat hadat, kentut misalkan. Sebagaimana hadis, innar syaitana yanfukhu baina al-yatai rajul. Sesungguhnya syaitan meniup di antara dubur, dua pipi dari dubur. Jadi seakan-akan dia ada yang keluar gitu. Nah, maka pada satu pendapat yang paling kuat adalah dia harus sesuai dengan asalnya, yaitu yakin dia dalam keadaan suci, dan dia singkirkan keraguan-raguannya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Aid dalam kitab Ihkamul Ihkam. Sekarang kita ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Baik. Kita baca hadisnya. Kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, biasa beliau menjelaskan tentang perawinya, ya, tentang perawinya. Bismillah. Perawinya sudah disebutkan di dalam kitab At-Taharah hadis yang ke-11. Ya, ini perawi yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, sudah disebutkan. Sekarang perawi Abbad bin Tamim. Abbad bin Tamim, beliau adalah seorang tabi'i. Artinya seorang yang melihat sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Madani artinya orang ahli kota Madinah. Dan beliau thiqatun bittifaq. Dengan kesepakatan para ahli hadis, beliau adalah seorang tabi'i yang thiqah. Thiqah artinya terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Dan kata Imam Ibnu Mulaqqin, bapaknya Tamim adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abbad rahimahullah, beliau sering bercerita tentang hari-hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu yaumal khandaq ibnu khamsi sinin. Kuntu ma'an nisa adhkuru asya'a wa a'iha. Aku pada peperangan Khandaq, itu sekitar tahun kelima Hijriah, waktu itu berumur 5 tahun, dan aku bersama para perempuan. Aku mengingat sesuatu dan aku sadar. dan Khandaq itu pada tahun 4 atau 5 Hijriah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bisa dikatakan Abbad bin Tamim rahimahullahu ta'ala adalah min sigharis sahabah, yaitu sahabat Nabi yang kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, Imam Ibnul Laqin rahimahullah menjelaskan hadis. Di sini disebutkan hadisnya, syukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dikhayalkan kepadanya bahwa ia mendapati sesuatu di dalam sholat. Nah, siapa orang ini? Yang melaporkan siapa? Yang dilaporkan siapa? Yang melaporkan kan dilaporkan. Berarti ada yang melaporkan. Abdullah bin Zaid, yaitu perawi dari hadis ini. Ya, perawi dari hadis ini. Jadi yang melaporkan adalah Abdullah bin Zaid. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang melaporkan adalah Abbad bin Tamim itu sendiri. Abbad bin Tamim itu sendiri bahwasanya beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dikhayalkan saat sholat mendapati sesuatu di dalam perutnya. Kemudian juga Imam Ibn Naqiq Da'if menjelaskan tentang sampai ia mendengar suara atau mendapati bau. Kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dia membatalkan sholatnya meskipun terasa sesuatu di dalam perutnya. Terasa sesuatu di dalam pada pantatnya, duburnya. Tapi dia tidak yakin. Kata Rasulullah SAW tidak boleh membatalkan sholatnya kecuali dia mendengar suara atau mendapati bau. Kata Imam Ibnul Mulaqin, apa yang dimaksud dengan mendengar suara atau mendapati bau? Ma'nahu ya'lamu wujuda ahadihima yaqinan wa la yashtaritu ijtima'us sama' wasyum bil ijma'. Maknanya adalah bahwa ia mengetahui salah satu dari keduanya itu ada secara yakin, baru boleh dia keluar dari sholatnya, membatalkan sholatnya. Jadi kapan boleh seseorang membatalkan sholatnya? Kalau seandainya dia merasa ada hadas yang keluar. Yang pertama, dia mencium bau. Yang kedua, dia mendengar suara. Tetapi tidak disyaratkan ijtima'us sama'i wasyammi bil ijma'. Kata Imam Ibnul Laqin, tidak mesti harus dua-duanya terjadi. Baunya tercium, kemudian suaranya terdengar, tidak mesti. Kalau seandainya satu saja sudah cukup. Dan ini dengan ijma' para ulama. Satu saja dia misalkan kentutnya tidak berbunyi, tapi baunya besar. Ya, padahal kita tidak boleh lah kalau ada orang kentut itu tertawa, enggak boleh ya. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian tertawa untuk sesuatu yang juga kalian mengerjakannya?" Bismillah. Nah, ahibati hafizakumullah taala, jadi tidak mesti harus dua-duanya terjadi. Bunyinya ada, baunya ada, tidak mesti. Walaupun hanya sekedar bunyinya, baunya tidak ada, maka itu tetap batal kalau dia yakin. Ya, kalau dia yakin ada bunyi atau ada baunya saja, tidak ada bunyinya, maka dia yakin itu bunyi bau kentutnya, maka dia batal, ya, membatalkan sholatnya. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada hadis yang menunjukkan akan hal ini, memang gangguan syaitan, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi Imam Munaqqin menyebutkan hadis ini. Hadisnya dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza jaa ahadukumus syaitana, idza jaa ahadakumus syaitanu faqala innaka ahdatha falyaqul kadzabta illa ma wajada rihan bi anfihi aw sami'a sautan bi udhunihi." Jika datang kepada salah seorang dari kalian syaitan, lalu syaitan membisikkan di telinga orang yang salat tersebut, kamu sudah batal, ya, maka ucapkanlah tentunya dalam hati, kadzabta, engkau dusta wahai iblis, wahai syaitan, kecuali apa yang ia dapati dari bau di hidungnya atau dari mendengar suara di telinganya. Nah, itu batasannya boleh membatalkan sholat. Kemudian Imam Ibn Munaqqin mengatakan, wazama ba'dul ulama ala annahu alaihi salam dzakara sauta liman hasatu sam'ihi ma'lulah warrih liman hasatu sam'ihi ma'lulah. Ini subhanallah. Ini ada faedah dari Imam Ibn Munaqqin. Para ulama menganggap kenapa disebutkan dua poin ini, penciuman dengan pendengaran. Kadang ada orang yang penciumannya rusak tetapi pendengarannya sangat tajam. Sebaliknya, ada orang yang pendengarannya kurang mendengar tapi penciumannya sangat tajam. Maka itu rahasia kenapa Rasulullah SAW membolehkan membatalkan sholat ketika terdengar suara atau tercium bau. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Ait rahimahullah juga menyebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana la ya'ti ila ahadikum wa huwa fi salatihi fayakhudhu sya'ratan min duburihi fayamudduha fayara annahu ahdath fala yansarif hatta yasma'a sautan." Sesungguhnya syaitan benar-benar datang kepada salah seorang dari kalian dan ia sedang dalam keadaan sholat. Lalu ia mengambil satu rambut dari duburnya, lalu dia panjangkan. Maka orang tersebut mengira bahwasanya dia sudah batal. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah dia membatalkan sholatnya, menyudahi sholatnya sampai dia mendengar suara. Nah, ini menunjukkan memang syaitan itu kerjaannya. Orang yang kadang-kadang was-was itu syaitan kerjaannya. Dan banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang perihal was-was ini. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Daqiq Al-Ait juga menjelaskan bahwa Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Bukhari yang menyebutkan babun man lam yaral wiswas wa nahwaha minasyubuhat, bab seorang yang tidak menganggap rasa was-was dan semisalnya dari perkara-perkara yang meragukan. Seakan-akan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menginginkan kepada kita jangan sampai mengikuti perasaan was-was di dalam diri kita. Jangan sampai mengikuti perasaan was-was di dalam diri kita. Jadi intinya kalau ada orang punya penyakit was-was, maka lihat dulu, dia ambil yang yakin dulu. Misalkan was-wasnya setiap kali dari keluar dari kamar mandi seakan-akan ada yang keluar sedikit, ragu-ragu dia batal atau enggak, maka kita katakan kencing dulu kamu, kemudian bersihkan dengan maksimal, baru setelah itu berwudu. Setelah itu jangan pikirkan yang ragu-ragunya. Nah, seperti itu. Itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Kenapa demikian? Karena tayaqqunut taharati la yuqawimuhu syak. Artinya keyakinan suci itu tidak bisa ditanding dengan keragu-raguan. Maka pada saat itu harus meninggalkan perasaan was-was dalam setiap keadaan. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Laqi dalam kitabnya, bahwa di dalam hadis ini masyru'iyatu su'alil ulama amma yahduthu minal waqa'i wa jawabus sa'il. Yang artinya di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya bertanya kepada para ulama tentang apa yang terjadi. Ya, jadi jangan sampai didiamkan. Tanya para ulama, dan ini pengamalan terhadap ayat Al-Qur'an fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Sebutkan oleh Allah dua kali. Surat An-Nahl ayat 43, surat Al-Anbiya ayat 7. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang semestinya bertanya kepada para ulama dari perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupannya, dan yang ditanya yaitu harus menjawab. Kemudian Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah menyebutkan hadis ini aslun min usulil Islam. Hadis ini pokok dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Apa itu? Wa qa'idatun min qawa'idil fiqh. Dan hadis ini merupakan pondasi dasar dari kaidah fikih. Apa itu? Annal asya'a yuhkamu bibaqa'iha ala usuliha hatta yatayaqqana khilafu dzalik. Yang artinya segala sesuatu dihukumi tetap pada keadaannya, pada asalnya, sampai yakin perbedaan darinya. Seseorang dihukumi dia muslim, tidak boleh kita mengeluarkan dia dari keislaman, kesyirikan dan kekafiran, kemunafikan, akbar. Tidak boleh kita menghukuminya, ya, sampai yakin kebalikannya. Yakin kebalikan Islam kafir, yakin kebalikan Islam musyrik, yakin kebalikan Islam dan lain-lain. Ini kaidah disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala. Annal asya'a yuhkamu bibaqa'iha ala usuliha. Segala sesuatu dihukumi pada asalnya. Hatta yutayaqqan khilafu dzalik. Sampai diyakini kebalikan darinya. Wala yadurru syakku tari' alaiha, dan tidak berbahaya segala keragu-raguan yang datang kalau sudah yakin. Dan kata Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah bahwa kaidah ini disepakati oleh para ulama. Ya, kaidah ini disepakati oleh para ulama rahimahullah taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Al-Laqin kemudian menyebutkan hadhihi al-qa'idah tu'rafu fil usul bi istishhab al-hal wa hiya adillatu asy-syari'ah ats-tsalatsah allati hiya asl wa ma'qul asl wa istishhab hal. Yang artinya hadis ini menunjukkan sebuah kaidah di dalam ilmu usul fikih yang disebut dengan istishhabul hal, menemani keadaan, dan dia merupakan dalil syariat yang tiga. Yang pertama dalil asal yaitu Al-Qur'an, kemudian ma'qulu asl, segala sesuatu yang diakali dari dalil asal tersebut, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wastishabu hal, dan penggandengan keadaan. Dan asal yang dimaksud adalah Alkitab, Al-Quran, hadith, dan ijma'. Sedangkan ma'qulul asal, segala sesuatu yang dipahami dari asal, adalah redaksi yang ada di dalam Al-Quran atau hadith atau ijma'. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan istishabul hal, menemani keadaan, maksudnya adalah bahwa hukum tersebut tetap sampai ada dalil yang menyelisihinya, sampai ada dalil yang menyelisihinya. Baik. Sekarang beberapa contoh disebutkan oleh Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah. Kata Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah, la farqa fi syakki baina tasawil ihtimalain wujudul hadath wa adamihi aw tarajjuhu ahadihima wa yaghlibu ala dhannihi fala wudu' alayh. Naam yustahabbu ihtiyatan falau bana ba'du hadathuhu فوجهان أصحها لا يجزئ هذا الوضوء لتردده في نيته بخلاف ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ ثم بان محدثا فإنه يجزئه قطعا لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه. حليم هيا بينك كما سيح. Jangan tidur di situ. Nah, anak-anak saya tidur. Taib. Para ikhwah, di sini ada permasalahan. Kalau seandainya keragu-raguannya sama, kayaknya ada, kayaknya tidak ada, atau keragu-raguannya dikuatkan salah satu dari yang lainnya, ya, maka pada saat itu tetap tidak ada wudu atasnya. Jadi kalau seandainya yakinnya dia suci, ragu-ragu, ragu-ragunya ini suci enggak, dia sama itu suci enggak, suci sama, maka tetap dia di atas keyakinannya, tidak ada wudu atasnya. Ya. Taib. Nah, kalau seandainya dia berwudu juga sebagai bentuk kehati-hatian, maka kita katakan iya, boleh saja dia berwudu juga sebagai bentuk kehati-hatian karena sudah ragu-ragu. Tetapi kalau dia yakinnya suci, maka wudunya penambahan, penguatan. Tapi kalau yakinnya batal, maka pada saat itu wudunya itu adalah berarti sebagai pengangkat hadas. Nah, seperti itu. Kemudian Imam Ibnu al-Mulaqqin mengatakan, kalau ada orang yakin bahwa dia berhadas, lalu dia ragu-ragu apakah suci atau tidak, maka berarti dia hadas. Ini dengan ijma' para ulama. Saya yakin saya kentut, tapi ragu-ragu kemudian, kayaknya enggak kentut, tapi saya yakin tadi jam 9 saya kentut. Ya, maka pada saat itu dia yakinnya secara ijma adalah batal wudunya. Taib. Nah, ada permasalahan sekarang. Kalau orang yakin suci dan yakin juga hadas, lalu ragu-ragu, mana ya yang lebih dulu? Dia yakin bersuci wudu, tapi yakin juga tadi setelah berwudu satu jam saya batal. Tapi yang jadi masalah ini mana duluan, sucinya duluan atau batalnya duluan? Nah itu dia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, wal mukhtar luzumul wudu bi kulli hal, dan yang dipilih adalah tetap berwudu dalam keadaan bagaimanapun, ya, dalam keadaan bagaimanapun. Baik. Termasuk beberapa permasalahan yang mana bisa digunakan dengan kaedah ini, yaitu orang yang ragu-ragu mentalak istrinya. Jatuh enggak ya, jatuh enggak ya. Barang siapa yang ragu-ragu dia mentalak istrinya atau memerdekakan budaknya atau najis di dalam air yang suci atau kesucian yang najis atau najis pada pakaian atau yang semisalnya, atau dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, atau dia ruku atau sujud atau tidak, atau dia berniat puasa atau sholat atau wudu atau i'tikaf, ya, dan dia dalam keadaan ibadah-ibadah seperti ini, maka keraguan-raguan yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Jauhkan saja, yang penting saya saya yakin tidak mentalak istri saya. Ragu-ragu dia mentalak istrinya atau tidak, tapi yakin saya tidak mentalak, atau yakin saya tidak memerdekakan budak, atau yakin saja saya bahwa air putih ini tidak ada najis, yakin bahwasanya najis tidak mungkin suci, yakin bahwasanya ini pakaian tadi terkena najis atau yang selainnya, yakin bahwasanya dia sudah sholat 3 rakaat bukan 4 rakaat, maka dia harus menghilangkan keraguan-raguan ini, kemudian dia ambil yang yakin. Nah, banyak juga ini, kita coba ambil lagi kata Imam Al-Ibnu Laqin rahimahullah, barang siapa yang ragu dalam keluarnya waktu sholat Jumat sebelum dimulai sewaktunya, nah, maka ini tidak terjadi. Ini dikecualikan dari hal tersebut. Dia ragu-ragu bahwa sudah keluar waktu sholat Jumat sebelum dimulai sholat Jumatnya, maka pada saat itu tidak berlaku kaedah tadi. Ya, barang siapa yang ragu-ragu dalam meninggalkan sebagian anggota wudu atau sebagian perihal perkara sholat setelah selesai wudu atau setelah selesai sholat, maka pendapat yang lebih kuat kata Imam Al-Naqin, tidak ada pengaruh apa-apa hal tersebut, karena dia ragu-ragu ketinggalan lengan kiri, atau dia ragu-ragu ketinggalan tasyahud awal, ragu-ragu setelah sholat dia baru ingat, maka pada saat itu tidak mengapa, wudunya sah, sholatnya sah. Allahu a'lam. Seperti juga ragu-ragu di dalam hitungan memakai sepatu khuf. Nah, ini, atau ragu-ragu apakah imamnya yang ada di depan itu musafir atau tidak, ragu-ragu dia, atau dia datang ke negerinya atau ia berniat untuk tinggal, ragu-ragu dia, ya, maka pada saat itu dia hilangkan keragu-raguannya dan dia ambil yang yakin. Baik. Kemudian kata Imam Al-Muqin rahimahullah, qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi berkata, fil hadithi hujjatun liman aujaba al-hadd 'ala man wujidat minhu raihatul muskir fa illam yushahid yashrabuhu wa lam wa la shahida 'alayhi shuhud wa i'tarafa bihi. Kata Imam Ibn Al-Muqin, Imam Al-Khattabi berkata dalam hadis ini sebagai hujjah, alasan kuat bagi siapa yang mewajibkan hukum had atas siapa yang tercium darinya bau mulut karena minum sesuatu yang memabukkan, meskipun dia tidak menyaksikan orang tersebut minum, ya, tidak juga disaksikan atasnya beberapa saksi dan juga dia mengaku. Oleh karena itu, di dalam hadis ini, apabila ada orang yang tercium bau dari mulutnya, bau minuman keras, maka boleh untuk dihukumi dengan hukuman had. Boleh untuk dihukumi dengan hukuman had. Kemudian Imam Al-Muqin mengatakan, fihi dalalah aydan ala annahu idza tayaqqana an-nikah wa shakka fi at-talaq kana ala an-nikah al-muqaddam illa an tayaqqana at-talaq. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa jika seseorang yakin nikah dan ragu-ragu sudah ditalak belum, ya, maka berarti nikah yang pertama ini lebih didahulukan, ya, kecuali kalau seandainya dia meyakini adanya talak atau meyakini talak, maka pada saat itu yang berlaku adalah talaknya. Nah, itu kita ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Kita ambil dari kitab Taisir Al-Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Kata Imam Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam bahwa yang bisa diambil dari hadis ini adalah al-qa'idah al-ammah, kaidah yang umum, wahia annal asla baqa'u ma kana 'ala ma kan, bahwasanya segala sesuatu itu tetap dari awalnya sebagaimana awalnya. Ini satu. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwa keragu-raguan tidak membatalkan wudu, apalagi sholat. Ya, keragu-raguan tidak membatalkan wudu, apalagi sholat. Kemudian yang ketiga, keharaman menyelesaikan sholat tanpa ada sebab yang jelas, ya, nggak boleh kalau kita menyelesaikan sholat atau membatalkan sholat tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian pelajaran selanjutnya, ini pelajaran juga aneh kadang-kadang, yaitu dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kentut ada yang terdengar suaranya dan ada yang tidak terdengar suaranya. Nah, ini kita ambil dari kitab Taisir Al-Alam Syarhi Umdatil Ahkam. Dan kita ambil kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan faedah dari hadis ini adalah kentut membatalkan wudu, baik dia mengetahui keluarnya dengan cara mendengar atau cara mencium. Ya, pokoknya kentut membatalkan wudu. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah termasuk adab menjauhi lafad-lafad yang malu, tabu untuk disebutkan. Menjauhi lafad-lafad tersebut. Nah, kita ambil faedah dari kitab Syarhu Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri Hafizahullahu Ta'ala. Imam Bukhari mengatakan bahwa yang mengadu ini adalah Abdullah bin Zaid. Yang mengadu ini adalah Abdullah bin Zaid, bahwa beliau sering kalau lagi sholat mendapati sesuatu di perutnya. Nah, kemudian Fadilatu Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri Hafizahullah mengatakan, wa fi hadza mashru'iyyatul kinayah amma yustaqdaru 'indan nas. Di dalam hadis ini disyariatkan memakai bahasa kiasan untuk sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia. Ini kalau seandainya sesuatu itu kotor, buruk, maka pada saat itu lebih baik dia menjauhinya dengan tidak mengucapkannya secara vulgar, ya. Nah, kemudian Syekh menyebutkan contoh yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqin. Para ulama mengatakan istishabul hal. Dalam hadis ini ada faedah yaitu istishabul hal, mengambil menggandengkan dengan keadaan. Contohnya kata beliau, apabila engkau memiliki mobil yang bagus dan kemudian tidak ada cacat, lalu engkau jual, lalu si pembeli mengaku bahwa di dalam mobil tersebut ada cacat, ada kekurangan, maka kita mengatakan al-asl huwa salamatus sayyarah minal uyub, fala yunqal an hadzal asl illa bidalilin min syuhud. Asal hukumnya bahwa mobil ini terlepas dari segala macam cacat, maka tidak boleh kita berpindah dari asal hukum ini kecuali dengan dalil yang disaksikan. Nah, ya, cukup kiranya kita membaca hadis ini, ya. Sekarang kita mengambil hadis yang selanjutnya. Nah, sepertinya hadisnya panjang dan tidak berkaitan dengan yang sudah kita sebutkan tadi, berkaitan dengan najisnya kencing anak kecil. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ambil dari Instagram dulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya dari Instagram. Baik, ada yang bertanya ini dari YouTube. Kalau kita merasa keluar angin dengan yakin ketika sholat tapi tidak terdengar suaranya ataupun tidak tercium baunya, itu hukumnya bagaimana? Maka jawabannya tetap tidak boleh membatalkan, karena syaratnya dua membatalkan sholat, yaitu tercium bau atau mendengar suara. Ya, kalau seandainya dia yakin karena sifat kentut, ya pasti seperti itu. Ada baunya atau ada suaranya. Jadi tetap tidak membatalkan membatalkan sholat kalau dalam keadaan seperti itu. Kenapa saya sholat lama sekali, lebih dari 5 menit? Ya itu terserah saudara. Sholatnya mau lama, mau sedang, ya yang jelas harus tuma'nina, tidak mengapa. Kita ambil dari Insta apa dari Facebook ya. Bagaimana kalau seseorang menahan kentut ketika sholat? Maka jawabannya adalah dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan. La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Hadisnya begitu. Tidak ada sholat apabila makanan sedang sudah dihidangkan dan dalam keadaan dia menahan dua hajat, kencing atau buang air besar. Maka para ulama mengatakan hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Apa hukumnya menyewakan lahan parkir untuk perusahaan leasing? Perusahaan leasing maksudnya adalah perusahaan yang melakukan praktek simpan pinjam tapi riba. Maka jawabannya adalah asal hukumnya dia tidak mengapa. Kenapa? Karena parkir tidak ada urusan dengan pinjam meminjam riba. Ya. Cuma lebih baik dia tidak menerima itu persyaratan. Kenapa? Karena bagaimanapun dia telah menyediakan fasilitas untuk orang yang melakukan praktek riba. Allahu a'lam. Apakah ini termasuk boleh membatalkan sholat ketika ada rasa ingin kencing atau yang lainnya pada waktu sholat, atau juga pada saat terjadi bencana alam seperti gempa? Apakah kita boleh membatalkan sholat pada dua keadaan tersebut? Maka jawabannya, kalau ada rasa kencing, benar-benar ingin kencing, kebelet, maka batalkan sholatnya. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan dan ketika seseorang menahan dua kotoran, kencing atau buang air besar. Nah, adapun saat bencana, maka hak nyawa lebih didahulukan dibandingkan hak Allah. Ya, saat bencana tidak mengapa seseorang untuk membatalkan sholatnya. Kenapa? Hak nyawa lebih didahulukan dibandingkan hak Allah. Dan ini sering dalam Al-Quran disebutkan. Puasa misalkan, pamangkana minkum maridhan, barang siapa yang diantara kalian sakit, boleh tidak berpuasa. Hak Allah batal ataupun kalah tidak terakhir dibandingkan hak manusianya atau nyawa manusia. Ya, wallahu a'lam. Apakah kita boleh membatalkan sholat ketika membuka pintu karena ada orang yang nak masuk dan untuk membunuh binatang berbisa? Bagaimana cara atau contoh supaya tidak perlu dibatalkan sholat dalam pergerakan yang banyak? Maka jawabannya, apabila seseorang membukakan pintu karena ada yang ingin masuk, maka pada saat itu tidak batal sholatnya. Ketika dia bergerak dan tidak terlalu banyak, jika dilihat dia sedang tidak sholat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, dan ini berarti batal atau dibatalkan sholatnya. Nah, adapun binatang berbisa, maka pada saat itu wajib untuk menyelamatkan nyawa dan boleh dia membatalkan sholatnya. Nah, lalu kalau dia bunuh saja, apakah batal sholatnya? Maka kita katakan kalau banyak bergerak seperti dilihat dia tidak seperti sedang sholat, maka dia membatalkan sholatnya. Allahu a'lam. Jika makanan sudah dihidangkan tapi karena belum lapar, bolehkah sholat terlebih dahulu? Maka jawabannya asal hukumnya boleh. Karena illat, kenapa tidak ada sholat kalau sudah dihidangkan makanan? Maka karena mungkin dia terlalu lapar, akhirnya dia harus makan dulu. Kalau dia sholat lama, ya. Nah, ini tidak mengapa. Jadi seseorang sholat dahulu ketika dihidangkan makanan, kalau seandainya memang dia belum lapar. Allahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.